Ada lampu ajaib nih. Aku beri kamu 3 permintaan. Gak perlu 3, 1 aja cukup. Aku mau mie sedap soto. Mie sedap soto? Kenapa? Karena cuma mie sedap soto yang nomor 1 sotonya. Oh gitu, ada koya gurihnya dong. Bukan cuma koya gurih, ada perasan jeruk nipis asli yang segar. Oke, akan kukabulkan permintaan kamu. Ini dia, mie sedap soto. Sedap banget. Nih lihat, minyak kenyal, segar dengan perasan jeruk nipis asli. Taburan koya gurihnya. Mantap kan Jimmy? Kamu gak bohong kan? Ih, mana pernah aku bohong. Mie sedap soto. Nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Bagi dong Din. Yeay, bikin sendiri. Untuk rasa soto nomor 1, ya mie sedap soto. Cobain mie sedap soto sekarang. Dari Wings Food.